Ciloko dan piye-piye. Ngerti ra? Kim cilik asa teko dene kae. Ayo kae iki begal. Lah motore. Aduh ya duh motore to kan. Begal atine-atine-atine, ati-ati. Rasane-rasane lho. Kanca dhewe sing anu. Yo kae tiba lah. Wah. Mantap. Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silakan nyanyi lagi. Bribi ane konco mbok begal. Apa kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton duka. Tanpa rating main gasak ke kancane rusak. Asli ane konco mbok begal. Apa kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton duka. Tanpa rating main gasak ke kancane rusak. As jaman saiki akeh konco sengga deli. Wes wiruh bibi ane konco tetep. Neng buri koyo kire, ra mikir ke kancane se penteng oleh Kim Cile. Asli ane konco mbok begal. Apa kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Tanpa rating main gasak ke kancane rusak. Asli ane konco mbok begal. Apa kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton juga begal pacar baruku. Apa kowe ra mirror, rupamu kuwi error. Gur modal montor rental, awakmu kebak dangkal. Rasane dadi ngelu, pengen macul cangkemmu. Mergone kowe kecu, tekone wong kancamu. Aku ra iso meneng, aku dadi sepaneng. Deloke kowe seneng nang utek dadi kembang sang umuk. Ayo kowe ganti, sak nyanyi kowe ganti. Wah, sin aku. Apa sin apa ora apa ayo. Aka Home Record Studio yang berjudul Pribean Ku Dibegal Koncoku.